Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk kajian malam ini kita alihkan untuk tausiah mau'idhah yang kami anggap penting terkait fenomena adanya beberapa dari ikhwanuna yang talabatul ilm, para talibul ilm, lebih khusus mereka yang berada di masa syabab, di masa-masa muda, yang mana semestinya itu masa subur untuk tahsil ilmi, untuk semakin banyak atau memperbanyak pendapatan ilmiah, untuk menambah perbendaharaan ilmiah, memperkuat malakah ilmiah, kemampuan ilmiah pada dirinya. Namun kadang ada yang tergoda atau memang di benaknya ingin mengejar sesuatu untuk masa depannya. Mungkin itu untuk menikah, dan mungkin kebanyakan itu artinya dia ingin kumpulkan modal sebanyak-banyaknya sehingga dia terpicu atau terpacu untuk bekerja, cari nafkah. Nah, dan itu banyak menyita waktu-waktu dia. Atau kelompok lain adalah yang mungkin lebih banyak ke arah penganggurannya ketimbang kesibukannya. Lebih banyak waktunya kosong, tidak dia manfaatkan sebaik mungkin untuk menambah malakah atau tahsil ilmiah pada dirinya. Dan kedua-duanya tentu tidak baik dan tidak mendukung seorang talibul ilm untuk kedepannya. Pertama, mesti kita ingat di dalam Quranul Karim Allah telah menyebutkan ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak jadikan bagi seseorang dua kalbu di dalam dirinya, dua hati, yang satu berpikir ini, yang satu berpikir ini, yang satu sibuk dengan ini, yang satu sibuk dengan itu. Allah tidak jadikan manusia demikian. Dia hanya mampu fokus dalam satu masalah, hanya mampu bisa konsentrasi dalam satu masalah dan matang biiznillah dalam hal itu. Kemudian kita tentu masing-masing tahu seringnya mendengar fadilah, keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu, yang kesibukan seorang talib, talibul ilm, dalam ilmu dia membaca, dia mendengar, dia menulis, menghafal, murojaah dan lain sebagainya, mengajar, kesibukan-kesibukan ilmiah dia tentunya adalah untuk kepentingan akhiratnya. Karena itu bekal terpenting, termasuk bekal yang terpenting untuk dia bawa di akhirat kelak. Di riwayat Tirmidzi dari hadis Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man kanat al-akhiratu hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbih wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang akhirat itu yang menjadi segala-galanya baginya, itu yang menyibukkan dirinya, akhiratnya, maka Allah jadikan kecukupannya ada di dalam kalbunya, sehingga dia merasa selalu berkecukupan dari apa yang Allah berikan padanya. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah satukan segala upaya dan usaha yang dia perbuat, dan dengan itu dunia datang kepadanya dalam keadaan tunduk atau terhina. Dia yang akan dikejar oleh dunia, dunia itu yang akan datang padanya, bukan dia mengejar dunia. Selama akhirat itu yang dia jadikan segala-galanya, itu yang menyibukkan dia, itu yang memenuhi benaknya, kesibukan dia di tentang akhiratnya. Dan ilmu, seperti kita tahu, perkara terbaik untuk akhirat. Maka Allah cukupi, dan itu ada dalam kalbunya. Usahanya disatukan oleh Allah, tidak terpencar-pencar. Hatinya tidak tercerai-berai, mikir sana, mikir situ. Wa man kanat ad-dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi syamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qudira lah. Tapi sebaliknya, kalau dunia itu yang segala-galanya bagi dia, itu yang menyibukkan dirinya, Allah jadikan kefakiran, serba merasa kurang, kemiskinan itu berada di antara dua matanya terus. Terus menghantui dia. Gimana nanti? Kif besok, tahun depan, apa yang saya peroleh? Bagaimana nanti ini? Dan usahanya pun, kalaupun dia berusaha banting tulang, tercerai-berai. Tidak maksimal yang akan dia dapati. Dan itu pun dunia yang dia kejar mati-matian, tidak akan dia peroleh kecuali sebatas yang telah ditakdirkan baginya. Enggak akan karena usaha dia yang mati-matian kemudian dia akan mendapat lebih. Lah, dia akan dapati tidak akan lebih dari sebatas yang ditakdirkan untuknya. Seberapapun ngoyonya, seberapapun dia kejar mati-matian. Hadis disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Lafaz lain di hadis ini juga di riwayat Bazzar dan Tabrani, juga Ibnu Hibban, sama dari Anas, mangkanatid dunya himmatahu wasadamahu walaha sakhasa wa iyyaha yanwi ja'alallahu al-faqra baina 'ainai wa shattata 'alayhi dhay'atahu wa lam ya'tihi minha illa ma kutiba lahu minha. Barang siapa yang dunia itu yang menyibukkan dia, menyibukkan dirinya, artinya di benak dia segala-galanya dunia-dunia kif. Dia mau mengejar itu. Wasadamahu. Sadama itu sesuatu yang menyita banyak waktunya. Sadama itu sesuatu yang sangat menyibukkan dirinya. Kalau itu dunia, walaha sakhosa, dan untuk itu dia pasang badan, artinya dia serius dan dia konsen untuk itu. Wa iya hayanwi, bahkan niatnya pun memang untuk dunia. Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya, dan Allah cerai-beraikan segala upayanya, dan tidaklah dia dapati dunia kecuali sebatas yang telah dicatat untuknya. Waman kanatil akhiratu himmatahu. Namun barang siapa yang akhirat yang menjadi kesibukannya, wasadamahu, dan itu yang menyita banyak waktu dia, akhiratnya, walaha sakhosa wa iyaha yanwi, dan dia pasang badan untuk akhiratnya, dan niatnya pun segalanya untuk akhiratnya, ja'alallahu al-ghina fi qalbihi, Allah jadikan kecukupan itu ada dalam kalbunya, wa jama'a alaihi dhai'ata, dan Allah satukan usaha dia, barokah dijadikan, wa atathu dunya wa hiya saghirah, dan datang kepadanya dunia dalam keadaan terhina, artinya dunia itu yang akan merengek-rengek minta untuk dia terima, untuk dia ambil. Bukan dia yang kejar, bukan dia yang menguras tenaga dan waktunya untuk dunianya. Hadis yang mulia ini tentu mengingatkan kita pentingnya orang itu segala-galanya adalah akhiratnya. Dalam artian kesibukan dia, waktu dia. Seperti yang hadis sebutkan, walaha sakhoso, dia pasang badan, niat memang untuk akhiratnya, siap tersita tenaganya, waktunya untuk akhiratnya. Kalau itu yang ada padanya, Allah cukupi segala kebutuhannya tanpa harus dia susah payah mengorbankan waktu, tenaga, atau bahkan harta bendanya. Tetapi kalau dunia itu yang segala-galanya, tersibukkan dengan sesuatu yang enggak ada manfaatnya bagi dia, terbuang banyak, justru semakin merugi, bukan hanya dalam akhiratnya, bahkan dalam dunia itu sendiri. Oleh karena itu kemudian para a'immah para ulama salaf banyak mewasiatkan kepada kita bagaimana seharusnya memposisikan diri. Orang yang mengejar dunia dan tersibukkan karenanya, la tanqadhi, tidak akan ada puasnya, tidak akan ada hentinya. Mereka perumpamakan seperti dahaga. Orang yang dahaga, semakin banyak minum, semakin terasa dahaganya, semakin mengejar, menuntut untuk minum lagi dan minum lagi. Kalau kemudian kefakiran itu yang Allah jadikan di hadapannya selalu, akan tercerai-berai usahanya, capek, letih badannya. Itu pun dunia semakin menjauh darinya dan tidak dia dapati kecuali sebatas yang telah ditentukan untuknya, sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebutkan, man ishtaghala bi ta'atillah takaffalallahu alaihi rizqah, yang menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah, Allah akan cukupi rizkinya. Allah jamin akan mencukupi apa yang dia perlukan dalam kehidupan dunianya. Tafrigh lil ilm perlu untuk orang itu lebih fokus dan konsentrasi untuk ilmu. Seperti tadi kita sampaikan, terutama bagi para syabab yang masih muda belia, belum ada tuntutan lain pada dirinya. Dan kamu akan rasakan itu saat kamu telah sibuk atau telah menginjak usia-usia tua. Sudah tidak sesemangat dan sebugar, sekuat saat muda. Nyesal saat itu. Ya Allah, iya gak seperti dulu. Menikah, kamu gak bisa selonggar itu. Harus kerja, harus ini, itu. Nafkah mencukupi anak istri. Tua, semakin tua, tenagamu berkurang, inimu berkurang. Hingga penyair mengatakan, laita syababa ya'udu alaiya yauman, fa'ukhbiruhu kaifa fa'ala biyal mashibu. Kalau saja masa muda mau kembali, sesaat saja pada diriku, ya gak mungkin. Tapi seandainya kembali dia muda, akan aku kabarkan padanya bagaimana masa tua itu berbuat pada diriku. Sudah banyak keterbatasan Artinya, mumpung usiamu masih segar, kekuatanmu penuh, dan tidak ada yang menuntut kamu macam-macam, kamu masih single, kamu masih kuat, syabab, konsentrasilah untuk ilmu, sibukkan dirimu untuk tahsil ilmi, untuk menambah dan memperkuat malakah ilmiah pada dirimu. Tidak semudah itu kalau orang sudah berkeluarga. Menikah gampang. Yaftahullah alaik kalau saatnya tiba. Jangan kemudian itu yang menyita konsentrasimu, sampai kemudian kamu sibuk bagaimana bekerja, cari nafkah apa, sibuk ini itu, banyak tersita waktumu, belum lagi tenagamu. Maka waktu, terutama waktu syabab, sangat diperhatikan oleh para a'immah. Bahkan kalau sekedar itu sakit yang ringan, tidak menghalangi mereka untuk terus di dalam kesibukan ilmu, mengajar, belajar, menulis, ini kesibukan ilmiah. Kalau sekedar sakit yang ringan tidak sampai memberatkan. Bahkan mereka menganggap itu syifa, mereka cari, mereka yang para ulama salaf, mereka cari kesembuhan dengan kesibukan ilmu. Mereka cari kesembuhan dengan kesibukan ilmunya. Mereka tidak ingin tersibukkan konsentrasinya dengan selain ilmu. Athar-athar dalam hal ini banyak, walaupun sebagiannya mubalaghah, na'am, artinya berlebihan dalam artian, maksud sampai masak sampai setingkat itu, ya tentunya tidak, tetapi kita bisa memahami dengan itu betapa mereka ingin mengingatkan kita, jangan sampai kamu terlena, terbuai, tertipu, sehingga banyak tersita waktu dan tenagamu untuk dunia, tersisihkan kesibukan ilmiahmu. Antara lain yang diriwayatkan athar dari Imam Syafi'i rahimahullah, athar diriwayatkan oleh Khatib dalam Al-Jami' di Adabir Rawi, Akhlaqis Sami'. Lau kulliftu shira'a basalah lama fahimtu mas'alah. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya aku dibebani, diperintah untuk mikirkan bagaimana membeli bawang, maka itu akan menghalangi aku untuk memahami satu masalah dari ilmu. Karena terpecah sudah konsentrasinya, mana yang belajar, mana yang memahami ilmu, mana yang bagaimana beli bawang ini, dari mana uangnya, beli di mana yang murah, ke siapa, di mana tempatnya, menyibukkan. Seperti tadi, fihi nu' minal mubalaghah memang ada. Tapi yang mereka inginkan adalah penjelasan bahwa orang harus konsentrasi. Fokus itu penting. Terutama di masa-masa produktif syabab. Itu yang Syafi'i ingatkan. Lau kulliftu syira'a basalah lama fahimtu mas'alah. Kalau aku dibebani untuk harus beli bawang, tidak akan aku fahami satu permasalahan. Makanya Imam Syafi'i juga menasehatkan, ini semua masih di Jami' Khatib al-Baghdadi, haqqun ala talabatil ilm bulughu ghayati juhdihim fil istikthar min ilmihi. Yang seharusnya talabatil ilm, para penuntut ilmu, bulughu ghayata juhdihim, harus mencapai titik puncak klimaks usahanya untuk banting tulang, untuk capek, menyita waktu, tenaga, harta, untuk apa? Menambah ilmunya. Karena butuh waktu ilmu. Ilmu butuh tenaga. Ilmu butuh konsentrasi. Wasabr ala kulli arid duna talabihi. Ini penting. Dan agar para penuntut ilmu itu bersabar menghadapi segala kendala yang akan menghalangi dia dari menuntut atau belajar ilmu. Karena ada saja. Ini. Kullu arid duna talabihi. Akan ada banyak penghalang. Kamu sedang konsentrasi, belajar, kamu fokus, belajar, menghafal, mengajar, tahdzir, menyiapkan, menulis, mencatat, tasmi' dan lain sebagainya. Ada saja penghalangnya. Ada saja yang ingin membelokkan niatmu ini, keseriusanmu. Diiming-imingi. Jangan di sini, Aksan tinggalkan, Aksan pindah sana. Di sana zen, bagus, enak, gini gitu. Ada apa kamu di sini? Aksan syughul, kerja. Ini ada bisnis lah sedang menjanjikan. Ini ada kerjaan yang menguntungkan. Lagi rame-ramenya ini. Lagi banyak, wah, keuntungannya sehari bisa sekian ratus ribu, sekian juta. Atau yang semisalnya, banyak penghalang-penghalang yang akan menarik dan membelokkan kamu dari konsentrasimu. Tergiur kamu, namanya syabab. Ingin dapat penghasilan lebih. Mungkin hajatnya tentu bertambah, namanya semakin tambah usia. Dia butuh tambahan income, pendapatan ini, modal atau tadi mungkin untuk nabung masa depan, nikah dan lain sebagainya. Tergiur. Makanya Imam Syafi'i katakan dia harus sabar. Jangan terkecoh, jangan terganggu dengan semua ini. Dan itu adab yang harus dijaga, diamalkan oleh setiap talibul ilm atau talibatul ilm. Penuntut ilmu laki maupun wanita. Kata Sa'id bin Jubair al-Imam tabi'in ma'ruf, la yazalu rajulu 'aliman ma ta'allama. Seorang itu masih teranggap alim selama dia terus belajar. Dia terus ngaji, belajar, mendengar, membaca, mencatat, menghafal. Terus selama dia masih terus dalam belajar, dialah seorang alim. Fa idza taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu fa huwa ajhal ma yakun. Tapi kalau sudah dia tinggalkan belajarnya, sibuk sudah dengan yang lain, dan merasa cukup dengan apa yang sudah dia peroleh. Ana sudah mondok sekian tahun kok. Ana sudah belajar ini, ana sudah tamat itu, ana alumni dari pondok itu. Dia merasa cukup dengan apa yang sudah dia peroleh selama ini, sehingga dia tinggalkan belajarnya, dia memilih sibuk dengan yang lainnya. Fahuwa ajhal mayakun, dialah orang terjahil saat itu. menganggap cukup sudah, tidak menambah malakah ilmiahnya, tidak menambah tahsil ilmi pada dirinya. Ajhal mayakun, kata Imam Sa'id Ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Bahkan jangankan itu, dengan antara ilmu dengan dunia, kesibukan dunia, kerja atau yang lainnya, di satu ilmu saja, kalau itu sampai sedemikian rupa kesibukannya, menyita waktu dan perhatian dia, disiplin ilmu satu dan yang lain gak mungkin dalam satu waktu kamu gabungkan. Rabi' bin Sulaiman pernah menyebutkan, aku pernah menemui Imam Syafi'i, saat itu beliau menjumpai Yusuf bin Amr ibnu Yazid rahmatullahi alaihim. Yusuf bin Amr sedang murojaah hadis, haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala qala Rasulullah. Dan Imam Syafi'i tahu siapa Yusuf, belajar ke beliau fikih, mau belajar hadis juga. Maka kata Imam Syafi'i menasehati, "Ya Yusuf, wahai Yusuf, turid an tahfadzul hadis wa tahfadzul fiqh?" Kamu ingin menguasai hadis, kamu ingin menguasai fikih dalam satu waktu sekaligus? Hayhat. Enggak mungkin Yusuf, jauh, enggak mungkin. Enggak bisa demikian. Konsentrasimu pecah bagaimana? Dalam satu waktu sekaligus. Itu padahal dalam lingkup ilmu. Belum keluar kepada dunia, masih dalam ilmu. Di fikih dia ingin kuasai, di satu waktu itu pula dia belajar hadis, dia sibukkan dirinya juga dengan itu. Hayhat, kata Syafi'i. Dari mana kamu bisa? Kesibukan orang tidak mungkin dipecah-pecah. Sekali lagi, itu dalam koridor ilmu. Belum keluar. Sudah seperti itu. Kif, kalau kesibukannya bukan fikih, bukan hadis, kesibukannya kulaan di mana, buka jam berapa, tutup di mana tempat yang strategis, langganannya siapa, enaknya dijual berapa, keuntungannya berapa persentase? Dari mana kamu bisa? Barakallahu fiik. Ini nasihat a'immah, bukan nasihat saya. Nasihat para ulama besar, a'imah yang mendahului kita, yang faham dan tahu bagaimana seharusnya seorang talibul ilm memposisikan diri. Kata Ali ibnul Jahad, aku pernah mendengar Imam Qadil Qudat Abu Yusuf rahimahullah menasehatkan, al-ilm syai' la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu itu sesuatu yang tidak akan memberimu sebagian darinya, sebagian, sebagian kecil bahkan, tidak akan memberimu sebagian kecil darinya kecuali kalau kamu memberikan segala yang kamu punya untuknya. Segala yang kamu punya, waktumu, tenagamu, kesibukanmu, pikiranmu, konsentrasimu, bahkan terkadang harta bendamu, kamu berikan untuk ilmu. Semua. Kamu all out sudah. Itu pun ilmu hanya membalas memberimu sebagian kecil. Wa anta idza a'taitahu kullaka min i'ta'ihi al-ba'd 'ala gharar. Dan sedikit yang ilmu berikan padamu, itu kalau kamu semuanya. If kalau kamu pun tidak semuanya, kamu berikan sebagian yang kamu punya, sebagian kamu sibukkan dengan yang lain, apa yang kamu dapati dari ilmu? Bahkan disebutkan oleh Abu Ahmad Nasr ibn Ahmad Al-Iyadhi Al-Faqih As-Samarqandi rahimahullah, kata Abu Ahmad Nasr ibn Ahmad, la yanalu hadzal ilma, tidak akan bisa mendapatkan ilmu ini illa man attala dukkanahu. Tidak akan dapatkan ilmu ini kecuali orang yang menutup tokonya. Ibarat kalau dia punya toko, pasar atau apa, tempat kerjanya. Kalau kamu ingin ilmu, ya harus ditutup toko itu. Sehingga ya pelanggannya enggak ke situ, keuntungan mungkin tidak dia dapati. Wa kharraba bustanahu, bahkan dia rusak kebunnya. Ibarat kalau dia punya kebun, dia enggak akan bisa mempedulikan kebunnya, kapan dia nyiram, kapan dia mupui, kapan dia ini itu nyangkul, sehingga dia telantarkan kebunnya demi ilmunya. Karena dia akan sibuk datang ke majelis ilmu, belajar, ngafal, nulis, ini itu, tokonya harus tutup, kebunnya harus rusak, resiko. Wahajara ikhwanahu, dan dia menghajar, artinya dia tinggalkan saudara-saudaranya, keluarganya, yang dia asik dengan mereka, namanya keluarga, ini adik, ini kakaknya, ini sepupunya, itu misannya atau siapa, teman-temannya. Orang kalau sebaya dan teman sejawatnya kan akan rahat dan senang ngobrol, guyon, ini itu. Yang jangan harap dapat ilmu kalau seperti itu. Kata Samarqandi, kamu ingin ilmu harus tinggalkan mereka, orang yang kamu asik dengannya. Orang yang kamu senang bergaul dekat dengan mereka harus kamu tinggal demi ilmu. Sama seperti tadi, toko ini menguntungkan, tiap hari pemasukan sekian, pelanggan banyak. Kebun ini menguntungkan ketika panen buahnya, ininya, itunya. Tapi harus dia tinggalkan semua demi ilmu. Wa mata aqrabu ahlihi ilai falam yashhad janazatahu. Bahkan saat mati, orang terdekat, keluarga terdekatnya mati, dia pun gak bisa mengikuti jenazahnya. Sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu, tidak bisa mengikuti jenazah. Bukan orang sembarangan, keluarganya. Bukan keluarga sembarangan, orang dekat, orang penting di keluarganya. Karena kesibukan dia dan konsentrasinya di ilmu. Sebagian orang enggak. Wah, izin kenapa kakek mati? Izin kenapa fulan menikah? Izin kenapa paman saya mau menikahkan anaknya, sepupunya? Izin kenapa ini fulan? Apa urusannya sama kamu? Apa untungnya bagimu? Kamu di ma'had, duduk, sibuk dengan ilmu, bertambah hafalanmu, bertambah ilmu pengetahuanmu. Kamu ikut sana apa manfaatnya? Man hadhar kafa. Yang sudah hadir cukup. Sudah ratusan orang mungkin di sana, ribuan bahkan. Seluruh keluargamu sudah cukup di sana. Kamu doakan di sini. Kalau itu jenazah misalnya, ya kamu doakan, semoga diampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan dirahmati Allah, dilindungi dari azab kubur fulan saudaramu yang meninggal itu. Kafa, cukup. Kecuali mungkin untuk orang penting sekali, yakni mungkin itu bapakmu, ibumu. Namun sedikit kamu pulang, kamu tinggalkan, kamu sibuk dengan yang demikian. Samarkandi sudah bicara semenjak dahulu kala. Orang terdekatmu mati pun kamu gak tahu jenazahnya. Mungkin orang akan berkata, yaitu Samarkandi orang dulu zaman bahula. Ternyata tidak. Bahkan di zaman kita. Al-Imam Muhammad Amin Ash-Shinqiti rahmatullahi alaih, sahib Adwa'ul Bayan, tafsir ma'ruf, imam besar, alim, beliau saat talabul ilm, saat masih belajar nuntut ilmu, beliau ke beberapa negara termasuk India, karena di sana banyak ulama hadis, ulama salaf. Walhasil beberapa waktu di situ duduk belajar. Zaman itu beliau dapat surat, beliau dapat ini, tidak pernah beliau sentuh. Terus beliau sibuk belajar. Surat dari kampungnya, surat dari fulan, entah apa isinya, pokoknya ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk. Tidak disentuh, enggak dibuka oleh beliau. Sampai sekian tahun, beliau selesai hajatnya menuntut ilmu di situ, mau pulang kembali ke negaranya, Shinqiti, Mauritania, dari Afrika sana. Baru kemudian beliau bukai satu persatu, tiba-tiba isinya fulan sepupumu menikah dengan fulana, fulan kakakmu meninggal dunia, fulan kakekmu begini, pamanmu fulan begini, buka kerja di sana, ini itu. Tapi sudah selesai, gak masalah. Dan beliau orang belakangan, artinya orang di zaman kita hidup. Dan alim besar disegani. Cukup menunjukkan kedudukan beliau, rahmatullahi alaih, saat Mamlakah Saudi waktu itu dipegang oleh Raja Malik Faisal bin Abdul Aziz rahimahullah, karena izin tinggal, imigrasi dan lain sebagainya, Syekh Muhammad Amin padahal sudah sekian lama duduk di Madinah mengajar ilmu, berdakwah, karena izin tinggalnya habis dirapikan, ini termasuk yang harus dideportasi, harus keluar dari Saudi karena imigrasi. Walhasil terdengar berita itu oleh mufti Saudi saat itu, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, gurunya bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Walhasil beliau izin pamit, ana mau pulang ke Mauritania karena izin tinggal ana habis dan ana harus dideportasi. Walhasil kata Muhammad bin Ibrahim, lah, enggak boleh. Antum gak boleh pulang, antum tetap duduk di sini. Antum dibutuhkan umat, ulama besar. Ya, anak gak punya izin tinggal, sabar. Muhammad bin Ibrahim telpon, angkat telpon, bicara dengan seseorang. Artinya yang disampaikan dalam telpon itu, fulan, ini Syekh Muhammad Amin Shinqiti, tidak boleh keluar dari Mamlakah. Anak tidak mau tahu, harus dapat izin tinggal resmi di Mamlakah. Dan bicaranya dengan sedikit menekan, artinya layaknya orang lebih besar kepada yang di bawahnya. Syekh Muhammad Amin terheran, ngomong sama siapa Syekh Muhammad bin Ibrahim ini. Setelah telepon ditutup, insya Allah gak sampai duhur, waktu itu pagi, tidak sampai duhur, izin tinggalmu akan keluar. Dan betul, keluar. Satu jam atau dua jam setelah itu, beliau terheran, sama siapa Muhammad bin Ibrahim rahimahullah bicara. Setelah beliau tanya, yang ditelepon adalah Raja Malik Faisal. Beliau lebih terheran lagi, kif seorang alim nelpon dengan nada menekan layaknya pemimpin kepada bawahannya. Ana enggak mau tahu, keluarkan izin tinggal. Tapi setelah beliau tanya, setelah beliau pelajari, Faisal masih termasuk keponakannya Muhammad bin Ibrahim. Karena Al-Syekh ada yang dinikahi oleh keluarga kerajaan. Sehingga Raja Faisal masih jatuhnya keponakan. Wajar namanya am, paman bicara kepada ponakannya. Al-Muhim cukup menunjukkan kepada kita siapa Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ilmu yang memuliakan orang dalam keadaan ekonominya ya pas-pasan, miskin seadanya. Nah, itu yang disebutkan pula oleh Al-Hafidh Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, bahwa seyogyanya seorang penuntut ilmu itu meluangkan waktu dan tenaganya untuk mendapatkan ilmu, menghilangkan dan meninggalkan segala yang akan menyibukkan dia dari ilmu. Makanya para ulama salaf, banyak dari mereka yang memilih untuk taghorub. Taghorub itu mengasingkan diri, jauh dari keluarga, jauh dari negerinya, karena di situ akan lebih konsen. Tadi kalau kamu dekat, ada saja diajak, ayo gum majelis, ayo anu tamasya ke sana, ayo ke sana, ayo kemari, bikin acara ini, bikin acara itu. Orang-orang dekatmu, keluargamu, teman-temanmu, siapalah. Hanya salaf lebih memilih untuk ghurbah, taghorub, mengasingkan diri, menjauh, tidak tersibukkan dengan ini-ini, bunayyatit tariq, yang mengganggu jalan mereka di dalam menuntut dan belajar ilmu. Bahkan diriwayatkan oleh Khatib dan juga Ibnul Jama'ah, bagaimana para a'imah menyebutkan, isbigh thawbaka kai la yashghulaka fikru ghaslihi. Kamu enter saja bajumu supaya kamu tidak tersibukkan dengan mencucinya. Ibarat itu baju putih, kalau kamu biarkan putih, nanti kamu mikiri sibuk, aduh kena noda tadi, apa ini bersihkannya, tadi kena tinta, besok mungkin kena kecap, kena kuah marak, atau kena apa, ya apa nyucinya, kotor, gak anu, gak bersih, ini itu, menyibukkan. Supaya kamu gak sibuk, celupkan ke warna gelap, kamu celup warna biru misalnya, atau apa, kholos. Kamu gak akan sibuk, sudah kena kecap sedikit misalnya, kena tinta gak kelihatan. Kamu gak sibuk mikiri bagaimana harus mencuci baju ini, bagaimana membersihkan nodanya sampai setingkat itu. Bagaimana mereka mewasiatkan kita untuk jangan sampai seorang penuntut ilmu itu pecah konsentrasinya, tersibukkan dengan hal-hal lain yang di luar ilmunya. Tentunya dengan segala keterbatasan, yang itu yang bersama dunianya lebih longgar, lebih lapang. Kamu digoda dan diiming-iming, oh, kerja ini kalau sama aku penghasilanmu sehari bisa sekian, gini gini gini. Kamu duduk di situ berapa gajimu, paling juga Allah Allah bisa cukup sehari, bisa sebulan cukup, mungkin kurang. Enggak mencukupi kebutuhanmu, enggak bisa mengcover. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, la yatlubu ahadun hadzal ilma li mulkin wa izzin nafs fayuflih. Orang kalau belajar ilmu, mencari ilmu untuk kekuasaan, untuk kemuliaan dirinya, ingin mulia, makan enak, kebutuhan semua terpenuhi, hajatnya tidak ada yang tertinggal, izin nafs, dia terhormat dan puas segala sesuatunya. Dengan belajar ilmu ini, enggak akan dia jaya, kata Syafi'i. Jangan harap akan jaya dengan itu. Walakin man talabahu bidhullin nafs. Tapi justru yang jaya, yang berhasil sukses dalam talabul ilm, adalah orang yang mencari ilmu dengan kehinaan dirinya. Artinya kehinaan diri, ya kadang mungkin serba kurang, makan ya Allah, yang penting enggak kelaparan matilah. Nasi tempe, mungkin nasi sayur, mungkin ini, kamu mungkin enggak nafsu, enggak senang. Ya seperti itulah. Bukan kamu dan kita orang baru, semenjak dulu demikian. Wadzikil aish. Demikian pula yang sukses dalam ilmu adalah orang yang menuntut dengan kehidupan yang sempit. Artinya kehidupan sempit, ekonominya pas-pasan. Sebatas dia gak sampai ngemis lah tingkatannya ke orang. Alhamdulillah. Kamu gak sampai ngemis, gak sampai menang ada kata tolong anak dibantu. Waduh anak gak bisa ini, tolong anak butuh ini, tolong. Gak sampai kamu begini. Dzikil aish memang sulit. Sempit hidupmu. Kebutuhanmu mungkin kamu ingin ini, kamu ingin itu, enggak terpenuhi semuanya. Sabar. Dan dia yang mendapatkan ilmu, kata Imam Syafi'i, wa dzikil aish wa khidmatil ulama aflah. Dan berkhidmat kepada para ulama, dialah orang yang akan sukses. Yang berhasil yang demikian. Di riwayat lain Syafi'i katakan, la yuslihu talabul ilmi illa limuflis. Ilmu itu tidak akan cocok kecuali bagi orang yang muflis, yang pailit. Artinya yang kesusahan hidupnya. Dia yang akan Allah berikan, Allah bukakan ilmu baginya, yang muflis. Bukan yang sebaliknya. Qila, Imam Syafi'i bahkan ditanya, walal ghaniyul makfi, orang yang berkecukupan, orang yang kaya, orang yang ini, kata Syafi'i, walal ghaniyul makfi, gak bisa. Dia punya kesibukan lain. Ada yang menyita pikirannya, tenaga, waktunya, segalanya. Kata Imam Malik juga menasehatkan, la yablugh ahadun min hadzal ilma ma yurid hatta yadribahul faqr wa yu'thirahu ala kulli syai'. Tidak akan seseorang dengan ilmunya mencapai yang dia inginkan, derajat tinggi dengan ilmu ini, sampai kefakiran itu mencambuk dirinya. Artinya dia merasakan pahitnya kefakiran. Pahit memang. Gak ada yang gak mengatakan itu pahit. Sulit, ya gak ada yang mengatakan itu menyenangkan. Yadribahul faqr, kemiskinan itu yang mencambuk dia. Dia rasakan, ya Allah gini hidup fakir ini. serba susah, serba sulit, serba ini. Mereka lah orang yang berilmu. Dan itu lebih dia utamakan dari segala-galanya. Kata Malik, itu yang dia utamakan dari segala-galanya. Tidak tergiur, tidak tertipu dengan dunia dan perhiasannya. Kata Khatib al-Baghdadi, oleh karena itu, semasa orang belum menikah, sudah enggak usah dipikirin nikahnya kapan dan bagaimana kamu mendapatkan modal untuk itu. Ya sarallah, Allah akan kasih kemudahan. Iyakun fuqara yughnihimullahu min fadlih. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalaupun kalian fakir, miskin, Allah cukupi. Itu jaminan Allah. Sekarang yang penting kamu sedang syabab, sedang uzab, mumpung masih pejaka, belum berkeluarga, manfaatkan waktumu untuk segala-galanya demi ilmumu. Kamu belum ada tuntutan, belum ada beban, enggak ada yang nuntut uang belanja padamu, enggak ada yang minta uang saku padamu, belum ada. Manfaatkan untuk ilmu, terus menambah malakah dan tahsil ilmiah pada dirimu. Teruslah belajar, teruslah menulis, membaca, mengkaji, mengajar. Nah, itu mungkin yang perlu kita ingat bersama. Semoga menjadi manfaat bagi kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.